hukum menyentuh papan tulis yang ada kalimat bismillah di atasnya. Bagaimana kita ketahui bersama-sama bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Dan tidak boleh menyentuh, ya, menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Baik hadas kecil, lebih-lebih hadas besar. Ini dibenarin mungkin. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, termasuk Al-Quran adalah semua barang yang berhubungan dengan Al-Quran itu dihukumi Al-Quran. Artinya tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan wudu. Contoh, lemari Al-Quran. Lemarinya ada Al-Quran di dalamnya. Karena lemari itu nyentuh Al-Quran, maka kita tidak boleh menyentuh lemari Al-Quran kecuali dalam keadaan wudu. Apabila menyentuh, hukumnya haram. Itu hebatnya Al-Quran. Biasanya di masjid kan ada itu, taruh pada apa namanya meja yang dari kaca itu, nyentuhnya itu haram. Walaupun sekedar membuka untuk ambil mukena. Ya, karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Tapi ada katanya, caranya itu bagaimana? Memegang pegangannya itu jangan tangan kita langsung. Ambil kertas, ambil kain, pegang. Seperti kita takut kesetrum. Cuman anak belum tahu dalilnya itu dari mana itu. Cuman kawan-kawan dulu, senior-senior saya di dalwah ngomongnya seperti itu. Nah, cuman saya belum sempat. Jadi kalau mau ngambil mukena di lemari ini itu enggak wudu, tapi biasanya orang udah wudu, ya kan? Mukena. Tapi kalau misalnya ada, caranya gitu. Pakai kain, buka, ambil mukena. Habis itu tutup lagi dengan cara yang sah. Biar gak berdosa. Kecuali darurat. Misalnya ada Al-Quran di jalan. Ada ayat Al-Quran. Kertas Al-Quran. Ada kalimat bismillah. Kan banyak kan? Buang-buang orang yang gak takut sama Allah di jalan. Saya gak pakai wudu. Bagaimana? Ambil. Daripada diinjek-injek orang. Nah, termasuk Al-Quran juga adalah objek-objek yang ada tulisan Al-Quran di situ, maka otomatis itu menjadi Al-Quran. Seperti papan tulis. Papan tulis itu awalnya bukan Al-Quran, bukan. Nyentuhnya tidak apa-apa. Tapi ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Dan ditulis memang niat menulis Al-Quran biar barokah. Hukum menulis Bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Hukumnya sunnah. Tadi tanya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, ketika ditulis, maka otomatis tidak boleh menyentuh papan tulis itu. Kecuali dalam keadaan berwudu. Paham? Jadi hati-hati bagi yang tidak punya wudu, berhadas kecil besar, menyentuh papan tulis yang ada kalimat Allah di situ, kalimat ayat Al-Quran di situ, Bismillahirrahmanirrahim atau ayat-ayat yang lain, ayat Al-Quran, maka haram menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu. Itu. Sampul Al-Quran juga begitu. Sampul Al-Quran, ya kalau masih sama Al-Quran, ya jelas. Misalnya lepas, sampul Al-Qurannya lah. Dan kita tahu sampul ini digunakan untuk sampul Al-Quran, cover Al-Quran. Haram menyentuhnya, walaupun sudah lepas. Haram, karena pernah bersentuhan. Kecuali jika sampul itu digunakan lagi untuk menyampuni kitab yang lain. Maka bukan Al-Quran lagi kitab lainnya. Tapi kalau belum pernah digunakan untuk menjadi cover kitab yang lain, maka masih kita katakan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.